untuk melupakan, tapi tak berjaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Oke, belum capek goyang ya? Belum capek goyang, semangat bang, semangatnya manalah Bador. Oke, kita panggil sama-sama rekan saya yang cantik, yang nama belakangnya Agustin Sopore. Oke, mari kita panggil sama-sama ada Monata. Lah Bador sih. kaya kaya nu langka langka sempayana pun secaka tuwana itu cara sempaku cinta. Cuma